wa bil uslati aidan yajtami'u bisa kumpul apa hammuhu tujuane murid wa yakwi lan kuat fi zatillah apa asmuhu azam ya tujuane murid bikila fil khalqati bedani campur fa innaha sak temene campur iku tu fariku bisa ngerusak apa khalto alhamma ing tujuan wa tata'afulan ngapesaken apa khalto al asma ing yo tujuan faqad qil innal abda sak temene kaula layak kitu yakti bundeli kaula fi khalwati ing dalem nyepine kaula ala khisolin ing atase pira-pira pekerti minal khairi ya malukan nglakoni abduha ing khisol fa iza kharaja nalikane metu sopatu ilanas khalalu podo mudari soponasu ing ala ing atase abdu zalik ing mengkono-mengkono khisol uktatan-uktatan sak bundelan hatta yarja hingga bali sopo abadu ila baitihi maring umay abdu wakotin khalat teman udar apa abdu bundelan kulluha sekabani ukot ruwiaanin nat uluwiaan isa alaih salam latu jalisu ojo lalungguan jirokabe almauta ing wong mati fatamu tadati sebab mati apa kulut hukum adimu kabeh kilatin ucapakan waman iku sopo almauta kola almuhibun wong sing temen litunya maring tunyo arrohibun tegesi wong sing temen fiha ing dalem tunyo wa fil khabar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wonjeng nabi kola akwa kuma utailo silutini barang akwa bukang wedi insun ala umati iku ba'ful yakini apes keyakinane wa da'ful yakin utawi apes keyakinane inama yakunu ain pesto mestine ana apa da'ful yakin iku min ru'yati ahlil khalqas saking mandang wong kang padha lali-lali kabeh wa mukhalatu di arbabil bitolalan nyampur bergaul karo wong kang ahli pengangguran wal qaswati lan wong sing atos atine kala butolib al-makki wa adzurru ma utawi luwe bahaya-bahayane barang obetuli akan diuji bikan masopolatu wa atqalah ulang mebumah ing abdu wa amalang laku akan maing abdu fi halaking dalam rusai abdu wa asyadda ulang bareng pengentui malih khutbihi maring ngalang-ngalangi abdu wa ibdok wa iba adilan ngetui abdu ikudok fu yakinihi apa sekiyakinani abdu lima maring barang wuhita kang tadi janji apa maminal waibi songkok barang kang waib walaupun batal adalan diancam sopema alingatasi watawa ada watu idalan diancam dijanji kena ya bisyahadat dikelawan mati syahid wakuwatul yakini utani kekuatan yakin iku aslu kuli amalin soleh asale saben-saben amal sing soleh wakuala ngucap sopo badu ta'ifah kultu ngucap ingsun libadil abdal maring setengah poro wali maring sepasuka setengah poro-poro wali abdal al-mungkoti inakang potun jungkung kape ilaloh kaifa iku koyo opo atori kutai talang ilat takik maring kenyataan wal usulilan tumeko ilal hakim maring Allah kola ngucap sopo-sopo ba'dul abdal lah tanggur ojo ningali siro ilal makhlukat fa inna nagro krono saat meningali ilahim maring makhlukat iku dulmatun peteng kultu labuta wajib likat wi ingsun mindum songkok makhlukat kolang ucap badul abda wala tasma acok ngurungono siro kalam ahun ingsun lemanik makhluk fa inna kalamahum kono kunmani makhluk iku koswatun dadek no atas kultu ngucap ingsun lah buta wajib likatwi ingsun minum songko makhlukot kolang ucap batu abdad walatu amir ojo ngeruangi siro barengi siro ing abde ing makhlukot fa inna muamalah tahun krono merkauli makhlukot iku kusronun ketun wawak satun lantati kesih kultu ana utawi ingsun paina anggarihim antarane makhlukat la buta mengko wajib dikatwi ingsun min muamalatim apa berkauli makhlukat kola badul abdal falatas kun ojo senden siro ojo anteng siro ojo anteng siro ilahi maring makhlukat fa inna susu kuna krono sak temne anteng ilahi maring makhlukat iku hal katun kerusahan. Kultu ngucap ingsun hadi utawi kiku alnatu penyakit. Kola ngucap badul abdal ya hadza tanzuru ningali sira ilalahi bin maring wong kang dulinan wa tasma'u lan rumono sira kalamal jahilin ing gunemane wong sing bodho wa tu amilu lan bergauli sira albitolin wong kang pengangguran wa taskunu lan anteng sira ilal haliki watu rijulan ngarno siro antajita yento nemu siro halawat tatoat ing manis toat wakol buka utawi ati siro ma'awairilah sartani liani Allah azza wajal hai hata ado banget hada layakunu orano hada abadam sa'lawasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan uzlah orang itu bisa memfokuskan tujuannya, memfokuskan tujuannya. Dengan uzlah, dengan menyendiri, orang itu bisa memfokuskan apa itu tujuannya. Dan kuat tujuannya kepada Allah, azamnya kepada Allah. Beda kalau kita bergaul, jang ya. Kalau kita bergaul otomatis melihat sana, akhirnya hati itu hancur. Orang sering bergaul. Untung kalian di pondok tujuannya kan sama. Pertama tujuan mencari ilmu. Cuman sekali-kali diam, uzlah. Nyuwiji dengan Allah sekali-kali malam Jumat, malam di musola atau di belakang sana atau di mana nyendiri. Nyuwiji antara kaulo karo Gusti gitu kalau sewaktu-waktu kalau bisa. Sebab apa jeng ya? Orang itu kalau sudah khalwat, khalwat itu nyepi, uzlah itu nyepi ya. Itu punya diikat hatinya itu. Kebaikannya semua diikat. Memfokuskan kepada Allah, kepada tujuannya. Akhirnya kalau sudah keluar ke masyarakat, sudah ikatan tadi diudari satu persatu, akhirnya hancur. Ya. Maka di sini Nabi Isa apa itu menyarankan kepada kaum khawariin zaman itu ya, ojo lelungguan ke ruang sing mati. Kue bakal mati abimu. Takon mong sinten wong sing mati niku Nabi Isa. Kola wong sing demen dunyo. Sing dikubur kalian dunyo tok nanok maneh pangkat tok nanok maneh iku mati le wong ngono kuwi atine le walaupun dia seorang Islam ya wis kubur dunyo walaupun dia kiai wis kubur dunyo iku wong sing mati atine mulo sing koyo iku le ya ya sekedar lah urip nek dunyo pokok bisa mangan katakan ya. Ya wis iso mangan, nyekolah no anak, ya nek bisa duwe motor lah ya wis. Ndak usah pusing macam-macam ya. Lalu sebagian para wali dulu ditanya oleh murid-muridnya. Kiai dos pundi kita niki saged usul datang Gusti Allah. Dekat sambung teng mengirang. Jawabe ulama tadi ke tadi ojo ndelok nang makhluk. La tandur ilal makhlukat. Jawabe fa inna nadra sebab mandang pada makhluk itu peteng. Pasti le peteng le. Ndelok manusa ku peteng. Apa mane? Ndelok cewek ya Leo. Waktu cewek iko bokongnya setengah. Setengah kaya aku itu si Karnoko. Delok sito ngene, peteng bingung pikiran, ya. Delok dunyo yo ngono wong padu kok suking. Terus dijawab lagi, aduh mboten saged kula yai. Keranten kula iki sik hubungan karo makhluk, aja dirungokno gunemane wis. Bab gunemane makhluk gak repot ngalai atos ati. Aja ngereken makhluk masih gunemane. Jawab mana arek mau mboten saged kula yai. Nek kowe ndak iso mandang apa ibu nulak mandang gak iso nulak ngerungono gunemane makhluk gak iso saking ngene wis falatu amilhum aja bergaul wis bab bergaul iku gare rugi lan kesik berkaru-karu makhluk akhir getun jawabe tuh kula niki rak bergaul terus ben dinten mboten saged kula yai jawab mana nek ngono ojo anteng kuwi nang makhluk sebab anteng nang makhluk iku nggarai kerusakan tuh niki penyakit virus pundi sedanten kang dipun dawakan kiai kula mbun saged ngelampai oh kola akhirnya mbak kiai tadi mengatakan he wong sing delok maring wong sing ahli tulang he wong sing nirwana gunemane wong bodho-bodho. Hei wong sing bergaul karo wong sing pengangguran. Anteng nang kerusakan. Kue karep toat nang Gusti Allah. Kepingin sambung nang Gusti Allah. Tapi hatimu nang liane pangeran. Hai hata. Ndak bisa sambung nang pangeran. Mula song kue wong nek kepingin munajat. Mula kecet nang pangeran. Ojo pandang makhluk kue. Bawaan kabwe. Wis apa ya iso. Insya Allah nek panjen wis ditakdir nang Gusti Allah bisa buat makhluk kabeh. Tapi do, apa itu batin perkara zahir, ya bergaul tapi batin ditono songko liyane Gusti Allah, ya. Wa fil uzlah kelawan uzlah aidon yang kafu bisa nyekah apa basarahu anil ila zinatid dunya maring perhiasan dunya wa zahrotnya lan gemerlapan itu wayan sori bulan bisa ngengo akan sopo wayan sori bisa mengo apa khotiru kerentek wong anin ikhtisan maring amri kebagusan ilama maring parang zama hukan nyakas ing moso palo min juktus ya songko songko pepaya si dunya matam tani unulit dati nyegati zalik lawan mengkono uzla apa nafsu anita tolu isongko ningali ilaiha maring zahrati dunya wal istisrafilan kepingin laha maring dunya wal munafasati alialan en indah-indah ahli dunya biya ing dalam dunya wala ta'ala wala tamut dana cok mandang no temen sopo ae sopo siro ae naika ing meripat lurus siro ilama maring parang matak nakang paring seneng ing sun bihikawan ma azwajan ing pirang-pirang werno mindu songkoku far mulane wala yang bagi ora sayup coli akatin ayas tahkiro yentongi no sopo akat haza ing iki fa innahu yu'ati ila amratin azimatin ila hadza ing iki ya tatallu manda fa inna satemene tatallu iku yu'ati nekaken hadza ila amratin azimatin maring penyakit kang agung fil qalbi. Waman sapane wong ita salah ngedoso peman anasa salima selamat manti izinilah kelawan izini Gusti Allah. Dengan uzlah kita bisa mencegah pandangan kita untuk melihat kemerlapan dunia luwih-luwih zaman saiki. Dan kerentek untuk dan bisa menjauhkan kerentek kepada apa yang dicela oleh Allah. Yang dicela oleh Allah adalah duniawi, kan aneh ya. Nanti akhirnya nafsu bisa mencegah memandang itu. Tapi ndak ono le wong ndak demen dunya ya kabeh wong demen dunya tapi ya dibatesi lah. Istilahnya dibatesi. Mula sangka iku ayat Quran menyatakan jangan kamu memandangkan kedua matamu ke barang yang diberikan kesenangan oleh Allah yang berwarna-warna ya. Ndak usah saya iki sing bare rumah tangga. Ya wis nek rumah tangga kono iki yo kawae. Ndak usah mandang tonggo mari tuku mobil. Ndak usah iku, ndak usah iku. Jangan siapa cong kalian sendiri ya kalau masuk toko di swalayan atau toko mana yang besar-besar kalau di sini Sri Ratu. Kalau di Pasuruan di Pasifik masuk lihat itu, lihat itu, lihat itu semuanya kepingin nggih. Inilah nafsu ya. Jadi kalau melihat itu peteng nang ati kosong itu ya. Ya. Sing api wis uzlah. Uzlah menyendiri. Terus bagi seseorang tidak boleh merendahkan perbuatan melihat. Wah, atasin dulu ae lho. Melihat itu akan mendatangkan penyakit yang besar dalam hati. Ya. Dulu ae sih. Sekarang ada Farid beli baju. Hasan melihat pasti ingin kok api itu ndek ndi? Ingin. Jadi melihat itu berbahaya. Jarene niki kok ya. Dari mana asalnya? Lintah. Dari sawah terus ke kali. Dari mana asalnya? Cinta dari mata, enggak kira dari udel lah. Enggak mungkin dari udel. Toko sikut enggak kira. Dari udel. Toko moto. Nah, dari mata merembet melihat. Itu riba saya itu. Terus qolal Abu Liman Al-Qushari radhiyallahu anhu fa'arbabul mujahadat utai wong sing ahli cirakat gitu ya. Iza aroduna likani ngarepaken mujahadat sauna kulubihim ingerso atini arbabul mujahadat anil khawatiri song kerentek arrodi ati kang Allah lam yang dur ora mandang lam yang duru ora ningali arbabul mujahadat ilal mustahsanat maring perkara kang diwilang bagus kola ngucap sapa Abul Qasim wahadi utawi iki arbabul mujahadat wahadi utawi iki lam yang duru aslun kabir pokok kang gede lahum kadu arbabul mujahadat fil mujahadat fi akhwali riadot ing dalam pira-pira tingkai tirakat mitur si Abul Qasim Abu Syairi wong sing ahli mujahadat wong sing ahli merangi nafsu ning bila ingin menjaga hatinya beliau sudah mau melihat apapun di dunia ini. Ya kemungkinan ini bukan makom kita ya. Makom kita, makom rendah. Orang yang ahli cirakat itu selalu menjauh. Ya makanya kalau sekarang akan menjauh kemana? Cung? Di gunung banyak villa sekarang. Di mana? Makomnya Sunan siapa yang naik ke atas? Muria, dulu tidak ada vila di sisi-sisinya, tapi sekarang vila sudah merajalela di sana. Maka dengan ini kita-kita santri sekarang ini uzlahnya dengan hati sudahlah, hatinya ditoto. Kalau menjauh dari masyarakat tidak mungkin, sekarang itu di gunung-gunung sudah banyak rumah, banyak vila-vila di kota-kota. Sebetulnya yang paling enak itu cirakat di kota besar. Seperti di Jakarta, kalian keluar malam melihat situasi, wah paling indah. Melihat, ya Allah, kembalikan kepada Allah. Kiai waktu di sini dulu, pertama di sini, itu kalau malam jam 12 keluar ke kota ya, dengan bunyinya kadang naik becak. akan berjalan. Melihat orang tidur di tengah pasar, sama tafakur kepada Allah ya. Jadi pernah dialami kiai. Jadi kalau sekarang ya, istilahnya mau uzlah, di mana tempat yang sunyi? Di pesarean. Oh, di pesarean ada wong ngrasani wong gawe ini. Iya. Di pesarean ada ayu-ayu keranjangan. Pemane teko sak bis telung bis muat. Ya rong iki. Ware ayu bokonge gede-gede. Ye. Pemane kate sing modele ngene ngrasani wong di sulit sekarang. Kan di pondok iki belajar uzlah wis, tak ngreken kanca wis. Tapi namanya mangan di dalam, nangkarkan bayu seakan bahasa Mali. Waqala Muhammad Nusirin Rodallahu Anhu Iya Kawat Yosiro. Wafudulan nadri ing kelebihani mandang. Fa innahu fudul iku yu'ati ila fuduli syahwat. Maring kelebihani syahwat. Jangan sampai sering mandang anak. Jadi kelebihan mandang itu akhirnya mendatangkan kelebihan syahwat. Wah, seneng aja ngomong dalam gula gini. Mana kata arah wedo ya, bokongin nomor Google. Lakonannya kok macam luwe. Lembeannya sebelah yasem. Alisi nanggal siji, lambene nyikar jambi. Nanti celo, aminah jalan. Rasanya le, kalau enggak, pegah mati. Ajak kue si enam ni, ya ini setua ini wong si sehat kok. Iya, si sehat, si normal. Yo ada kaya Leo. Mandang mak mulu si. Wakola badul adibba ucap sepesenge wong sing ahli adab. Man kasurat lahadzatuhu barang siap man sapane wong akeh apa ngelirihe man. Damat langgeng apa kasaratu nelongsane man susahe man rugine man. Banyak mandang itu otomatis banyak susah. Bendino sing disawang fufahai. Muka romahai. Seperiat. Tambah-tambah mandang tambah susah. Jajal tak dipandang duaan. Bakola inal aina sak temene meripat ibu sababul khin sebabi kerusakan. Waman sapani wong arsalang bar mong torfata torfau ing peningaliman iktanaso mongko buru sapa man hanakahu hatafau ing patiniman. Wa inna nadro satemeni mandang ilal asya bil basor yujibu netepaken nadzar tafriqatal qalbi ing pisae ati wa qad ansyadu fi hadza wa innaka in arsalta tarfaka raida li qalbika yauman at'atan kal manadziru raaital ladzi la kullu anta qadiru alaihi wa la amba'di anta sabiru. Wa innaka satamna sira in arsal talamun umbar sira tarfaka raitan halidin umbar liqal bika yauman at abad kang ya at ada kang apa mayahaken ka ing sira apa almanadir wong kang dipandang raitan ningali sira allazi ing perkara lakulluh ora sekabane lazi antau tawi sira ku kodiru kuoso ale ngatasi lagi wala an badilan ora sengko setengah lagi anta utawi siriku sobirun tadi wong sing sabar. Iya, kalau kita mengumbar pandangan kita ke apapun sudahlah, maka akan mayahkan hati kita. Payah orang-orang yang selalu memandangkan senang dunia itu selalu mandang nang iko. Wa bidzalika kelawan uzlah yang koti ut pedot apa tum uhu tomae. Wong anina wayak sululan hasil laum. Lau kate wong minum songkenas apa ia suputus wa kal. Bazalik utai mengkono-mengkono. Yang kote iku min a'zami fawaidil uzlah songko agung-agungnya faite uzlah indal ukola mungguwe wong sing ahli akal al-aqyas kang limpat wala tutimu ora apa iku ora sampurna laukadwe wong apa manfaatul uzlah illa bil istighal kejopo kelawan illa bistighalil kopi kejopo kelawan nungkula kenati bil fikroti kelawan pikiran. Manfaatnya uzlah itu tidak bisa dihasilkan, tidak bisa disempurnakan kecuali istighol bil fikri, kecuali dengan tafakkur. So tafakkur. Bab mungkin nanti ada kejut apa itu, ya mungkin ada di sini. Dengan tafakkur coba lihat ahli pakar seperti Habibie, ahli pakar bisa menciptakan ahli pakar. Pokoknya orang ahli pakar itu istimewa. Apalagi ahli pakar mikirkan, cuman tidak boleh memikirkan Allah, gak boleh. Pada hadis tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Mikir aku nang makhluk aja mikir nang Allah, cuma kita tafakkur apa yang ada di dunia ini. Contoh sekarang bengi meneng lek yo mikir iya yo tanganku iki. Umpama ndak dikai ros-rosan nang Gusti Allah, apa iso obah-obah. Ini tafakkur. Di sana disarankan dalam kitab lain, kalau tafakkur pikirlah tafakkur kepada dirinya. Dirinya dulu. Mulai mikir, mulai meripat tangan, terus sampai nak anggota badan kuat dipikir. Bahkan mikir senjatamu gak apa-apa. Nek sore kok dapat gelem tangi, nek subuh kok tangian, pikirin gak apa-apa. Ya. Apa yang menemani aku mikir yuk witek pohi gitu gak usah mikir Allah, nanti ketemu diri nanti sumakolal mu'alif rahimahullah wahya utawi hahuna al-maghahuna wahya utawi al-uzlah al-maksud ikukang jadi hauna engkini panghuna wakana til uzlatu ono pong uzlai kumukot damatan didisi akan lahakati uzlah wa muayyanatan dan bisa nulungi alai ngatasi uzlah. Oh keliru wahya utai fikroh al maksudatu kang disejohahuna ingkini uzlah wakana til uzlatu ono pong uzlah mukot damatan didisi akan lahakati fikroh wa muayyanatan lan nulungila alaiha fikrah wa zalik utai mengkuno uzlah bata takdimi ma sausin disiakan barang yang kacukan putus sopong ilaih ma min ulumi syar'i zahirati songko ilmu syariat kang zahir wal kiamilan jumenengi pimuro ati adabi kelawan ngerekso toto carane ulmu apa itu mayah tajul albatinat bi albatinat kang batan kang bebatin wa qad zakara temen nutur minha songko ada bil batinah sapa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali jumlatan ing gemblengan syafiatan kang mangku fi kitabil uzlah ing dalam kitab uzlah minal ikhya songko kitab ikhya fan jandur becik mandang hafuna wa qad ja'a fil khabar tafakkuru saatin nutai mikir sajam iku khairun luwe bagus min ibadah di sib'ina sanah dengan ibadah swidak tahun wakada lan koyok-koyok mengkono tafakkur huwa utawi tafakkur wallahu alam wakana Isa ibn Maryam alaihi masalam wa'ala nabina sholatu wassalam yakutu baliman kana konu zakirat tuba pejo liman kati wong kana kang ana apa olu ucapane man iku zikron zikir wa sumtu lan menengi man fikron dadi pikir wa natru ibrotan dadi ibarat inna akiasana saat meluwi limpat-limpati manusa man iku wong kana kang ngisapaken sapa wong kang ngengkrak sapa nafsahu ing nafsu niman wa amilalang lakon iman lima maring barang badal maut sa'usi mati dengan tafakkur ya tadi fikrah uzlah itu tujuannya fikrah mikir Dengan tafakur kita bisa akan menemukan apa yang kita inginkan. Sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam Ihya, mikir satu detik itu lebih baik pahalanya daripada ibadah sunat 60 tahun. Ya. Maka Nabi Isa mencarangkan, mengatakan bejo bagi wong sing ucapani zikir, menengi tafakur, mandangi kai ibarat, limpat-limpat di manusia, yaitu wong sing ngangkrek awa nafsu ni, lan ngelakoni marang apa sing katiti apa sak usi mati, tegesi tiap-tiap kalau sanguni mati. Wakola ka'bun man asman aradal akhirah fal yuksir. Wakola, wallahu alam.